Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Baik. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa salat Jumat tidak ada salat sunnah qabliyah, rawatib, ya, qabliyah tidak ada. Yang dikerjakan, yang dianjurkan adalah salat sunnah mutlak. Ya, tentunya awal kali masuk masjid salat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, kemudian mengerjakan salat sunnah mutlak sebanyak-banyaknya. Tayyib. Nah, makanya dikatakan di sini wala yunkaru alaihi idza taraka. Tidak diingkari atasnya apabila dia meninggalkannya. Tayyib, karena sunnah ar-ratibah takunu ba'da al-jum'ah bi raka'atain atau arba'i raka'at atau sitti raka'at. Karena sunnah rawatibah, karena sesungguhnya salat sunnah rawatibah, rawatib sunnah rawatib, takunu ba'dal jum'ah, itu adanya setelah Jumat. Jadi sunnah rawatib salat Jumat adanya adalah ba'diyah, setelah salat Jumat. Berapa rakaat? Bi rak'atain, dua rakaat, au arba'i rakaat, atau 4 rakaat, atau 6 rakaat, atau 6 rakaat, atau 6 rakaat. Pilihannya 2 rakaat, ini minimal. Bisa juga 4 rakaat, ya. Ini 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 4 rakaat, atau 6 rakaat. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 6, maksimalnya 6. Kata para musannif di kitab ini, nanti akan dijelaskan bahwa ada perbedaan pendapat mengenai yang 6 rakaat itu. Naam. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amrih, berdasarkan amalan Nabi alaihi salatu wassalam, wa amrihi dan perintahnya. Faqad kana yusalli ba'da al-jum'ati rak'atain, maka sungguh Nabi alaihi salatu wassalam pernah yusalli ba'da al-jum'ah, salat setelah Jumat rakaatain, 2 rakaat. Ya, pernah salat setelah Jumat 2 rakaat. Hadits ini muttafaq alaih. Ini hadits Ibnu Umar, ya. Hadits Ibnu Umar ini. Dan lengkapnya fi baiti, ini kurang lengkap ini ditampilkan hadisnya. Kana yusalli ba'dal jum'ati rak'atain fi baitihi, di rumahnya. Nabi alaihissalam pernah sholat sunnah setelah Jumat dua rakaat fi baitihi, di rumahnya, bukan di masjid tapi di rumahnya dua rakaat. Ini yang dimaksud tadi li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan amalan Nabi. Ini amalannya. Tadi kan dikatakan li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam wa amri, berdasarkan amalan Nabi, perbuatan Nabi dan perintahnya. Amalan Nabi, amal perbuatannya yang mana? Ini. Bahwa Nabi pernah sholat dua rakaat di rumahnya setelah Jumat. Nabi setelah Jumatan pulang ke rumahnya melaksanakan sunnah rawatib dua rakaat di rumahnya. Ini amal perbuatan Nabi. Sudah dipahami? Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam idza shalla ahadukumul jum'ata falyusalli ba'daha arba'a raka'at. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bersabda, ah, ini amruh, ini perintahnya nih, li fi'li sallallahu alaihi wasallam wa amri, dan perintahnya, ini perintahnya nih, hadis ini perintah, sabda Nabi memerintahkan, qal idza shalla ahadukumul jum'ata, apabila salah satu dari kalian telah mengerjakan salat Jumat, ya, perhatikan, falyusalli ba'daha, maka hendaknya mengerjakan sholat setelahnya arba'a raka'at, empat raka'at. Ini perintahnya, empat raka'at. Rawahu Muslim, ini riwayat Muslim. Raka'at yakni dua raka'at salam, dua raka'at salam. Baik. Wa fi riwayat, dan pada sebuah riwayat, riwayat ini juga riwayat Muslim ya, man kana minkum musallian, barang siapa di antara kalian hendak mengerjakan salat sunnah ba'dal jum'ati, setelah Jum'at, falyusalli arba'an, maka hendaknya mengerjakan empat rakaat. Nah, ini catatan kaki nomor 8 Sahih Muslim. Jadi riwayat ini juga riwayat Muslim. Nah, maknanya sama dengan riwayat tadi. Intinya bahwa ada perintah, anjuran. Perintah ini bersifat anjuran, yakni perintah istihbab, hanya menunjukkan sunnah, tidak wajib. Ya, untuk mengerjakan salat sunnah 4 rakaat setelah salat Jumat, rawatib. Nah, jadi jelas hadisnya ya. Sekarang 6 rakaat apa dalilnya? Amma sittu, adapun yang 6 rakaat, yakni maksimal sampai 6 rakaat, falianahu waroda, karena sesungguhnya telah datang, waroda telah datang, ani bin Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana pernah yusalli ba'dal jum'ati, pernah sholat setelah Jum'at sittan, 6 rakaat. Lihat catatan kaki nomor 9, mereka ya, di sini catatan kaki sama-sama yang mengatakan lihat Syahrul Mumtir. Al-Muhim, mereka para penulis di sini menukil bahwa secara sharih, yakni secara gamblang, secara jelas bahwa Nabi pernah salat sunnah setelah salat Jumat 6 rakaat. Dan ini yang jadi permasalahan. Ini titik khilafnya. Apakah benar Nabi pernah salat sunnah 6 rakaat setelah salat Jumat? Ini yang diperselisihkan. Nukilan ini singkat. Lafaz hadisnya secara persis tidak begini. Nanti saya akan nukilkan. Seandainya jelas-jelas Nabi pernah sholat sunnah 6 rakaat, seharusnya tidak ada khilaf. Nah, jika memang jelas-jelas Nabi mengerjakan 6 rakaat, pernah mengerjakan 6 rakaat setelah sholat Jumat, seharusnya tidak perlu ada perselisihan. Namun masalahnya, sebenarnya lafaz hadis itu tidak jelas. Wa kana Ibnu Umar yaf'alu, dan adalah Ibnu Umar pernah melakukannya. Adapun ini ya, akhrajahu Abu Daud, dikeluarkan oleh Abu Daud. Ibnu Umar pernah melakukan 6 rakaat setelah salat Jumat, ini benar, riwayatnya jelas. Tetapi penyandaran kepada Nabi bahwa Nabi pernah melakukan itu, ini yang tidak jelas. Lafadznya, persisnya, ini dalam Sunan Abi Dawud, dalam Sunan Abi Dawud ya, lafadznya bahwa Ibnu Umar kana idza kana di Makkah fa shalla al-jum'ata taqaddama fa shalla rak'atain. Ibnu Umar apabila dia di Makkah, ya, ketika dia di Makkah, maka beliau sholat Jumat. Beliau apabila beliau di Makkah dan telah mengerjakan sholat Jumat, taqaddama, Ibnu Umar maju ke depan. Fa shalla rak'atain, kemudian beliau sholat 2 rakaat. Thumma taqaddama fa shalla 4. Kemudian Ibnu Umar maju lagi, fa shalla 4 dan salat 4 rakaat. Berarti totalnya berapa? Semuanya berapa? 6. Karena idza kana bi Makkah, Ibnu Umar apabila dia sedang di Makkah, ketika di Makkah, fa shalla al-jum'ata, lantas beliau telah mengerjakan salat Jumat, taqaddama, beliau maju ke depan, fa shalla rak'atain, kemudian salat sunnah 2 rakaat. Thumma taqaddama fa shalla 4, kemudian maju lagi ke depan, kemudian sholat sunnah 4 rakaat. Jadi totalnya 6 rakaat. Ini Ibnu Umar ya. Kemudian wa idza kana bil Madinah, dan apabila dia di Madinah, shalla al-jum'ata, beliau sholat Jumat, Ibnu Umar sholat Jumat, thumma, kemudian raja'a ila baitih, dia pulang ke rumahnya, fa shalla rak'atain, kemudian sholat 2 rakaat di rumahnya. Walam yusalli fil masjid, dan dia tidak sholat di masjid, tidak sholat sunnah di masjid. Dia hanya sholat sunnah di rumahnya 2 rakaat. Sholat sunnah setelah sholat Jumat, sholat sunnah rawatibnya dikerjakan di rumahnya, bukan di masjid. Di rumahnya hanya 2 rakaat. Faqilalah, lantas dikatakan kepada Ibnu Umar, ditanyakan kepada beliau tentang amalannya itu. Amalan yang mana yang ditanyakan? Tidak jelas kan? Amalan yang mana yang ditanyakan? Amalannya yang di Makkah, 6 rakaat di masjid, atau amalan yang di Madinah, 2 rakaat di rumahnya? Ah, ini yang tidak jelas. Yang jelas di sini hanya dikatakan, faqilalah, kemudian ditanyakan kepadanya. Faqala, maka kata Ibnu Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu dhalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah terbiasa melakukan hal itu. Nabi biasa melakukan itu, pernah melakukan hal itu. Yang mana ini? Yang 6 rakaat di masjid atau yang 2 rakaat di rumah? Ah, enggak jelas kan? Kalau kita kembalikan kepada hadis Ibnu Umar di atas tadi yang kita lewati, muttafaq alaih, bahwa Nabi kana yusalli ba'da al-jum'ati rak'ataini fi baiti, Rasulullah SAW pernah mengerjakan sholat sunnah dua rakaat setelah sholat Jumat di rumahnya, maka jelas sekali apabila ini yang dimaksud jelas. Memang Ibnu Umar yang meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, dan itu muttafaq alaih dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwa Nabi mengerjakan, pernah mengerjakan dua rakaat di rumahnya, rawatib ba'diyah, setelah salat Jumat dua rakaat di rumahnya. Ibnu Umar yang meriwayatkan. Maka Ibnu Umar ingin meniru Nabi, sehingga ketika berada di Madinah, seperti halnya Nabi di Madinah ketika itu, ketika berada di Madinah, setelah salat Jumat, Ibnu Umar mencontoh Nabi pulang ke rumahnya, salat sunnah rawatibnya dua rakaat di rumahnya. Ketika beliau ditanya, Ibnu Umar ditanya, kenapa melakukan itu? Ibnu Umar mengatakan, Rasulullah pernah melakukannya. Yang mana? Rasulullah pernah melakukan yang mana? Dua rakaat di rumahnya setelah Jumat. Ini jelas. Adapun yang enam rakaat di masjid, tidak ada hadis lain selain ini. Dan tidak jelas apakah itu yang ditanyakan. Apakah itu juga ditanyakan kepada Ibnu Umar? Nah, yang jelas, kalau yang dimaksud dua rakaat di rumahnya itu jelas, karena ada hadis muttafaq alaih, Nabi melakukannya. Adapun yang enam rakaat di masjid ini enggak jelas. Baik, hadis riwayat Abi Daud ini dari Ibnu Umar ini dinilai sahih oleh Al Albani dalam sahih Sunan Abi Daud. Sahih Abi Daud disahihkan oleh Al Albani rahimahullah. Nah, sebagian ulama berpegang dengan riwayat ini, memaknai bahwa Nabi pernah sholat enam rakaat seperti para ulama yang tergabung di sini yang menyusun kitab ini. Dan ini memang salah satu pendapat ini, salah satu pendapat ya di dalam madhab-madhab ulama mengenai jumlah rawatib ba'diyah Jumat ini, salah satu madhab. Pendapat yang lain, madhab yang lain mengatakan maksimal hanya 4 rakaat. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Kita baca dulu ini kelanjutannya. Fatabayyana min dzalik, maka tabayyana min dzalik. Fatabayyana min dzalik, menjadi jelas setelah itu, anna aqallar ratibah ba'dal jum'ah, bahwa sesungguhnya minimal sunnah rawatib setelah Jumat rakaatan dua rakaat. Ya, ini jelas dalilnya, itu amalan Nabi salat dua rakaat di rumahnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, muttafaq alaih. Nah, ini jelas ya. Wa aktsaruha nah, an aqall ar-ratiba ba'da al-jum'ah rak'atan, wa aktsaruha sittun, dan maksimal 6 rakaat. Ini salah satu madhab berdasarkan riwayat Abi Dawud yang telah disampaikan tadi. Mereka memahami Nabi pernah melakukannya berdasarkan riwayat itu. Pendapat yang lain mengatakan maksimal hanya 4 rakaat. Pendapat yang lain mengatakan maksimal hanya berapa? 4 rakaat. Dalilnya adalah perintah Nabi di sini tadi. Perintah Nabi, mangkana musalliyan ba'dal jum'ah fa yusalli arba'. Idza shalla ahadukum al-jum'ah fa yusalli ba'da 4 rakaat. Riwayat Muslim, dan ini hadis Abu Hurairah. Ya, riwayat ini hadis Abu Hurairah ini. Barang siapa salat Jumat hendaknya salat 4 rakaat. Ini hadis Abu Hurairah riwayat Muslim. Nah, ini hadisnya sahih, ini jelas perintah Nabi. Ini menunjukkan maksimal 4. Ini mazhab yang kedua. Mazhab yang kedua ini. Maksimal 4 saja. Karena yang 6 rakaat pada riwayat Abi Dawud itu tidak jelas penyandarannya kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Yang jelas penyandarannya kepada Ibnu Umar melakukannya, iya, tapi kepada Nabi ini enggak jelas. Naam. Al-Mubarakah Furi dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan Abi Dawud menjelaskan tentang riwayat Abi Dawud tadi yang sudah anak bacakan tentang 6 rakaat di Makkah itu di masjid. Al-Mubarakah Furi dalam kitab Tuhfatul Ahwazi, Tuhfatul Ahwazi Syarah Sunan Abi Dawud, jangan main-main Muhammad, maju. Baik, kata Al-Mubarakah Furi, adapun 6 rakaat, adapun 6 rakaat, hal itu tidak tetap, tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis yang sahih sharih. Kata beliau, wa amma sitt falam takhbut anhu sallallahu alaihi wasallam bihadithin sahihin sharih. Adapun 6 rakaat, maka itu tidak sabit, tidak tetap dari Nabi SAW dengan hadis yang sahih dan sharih. Apa makna sharih? Sharih artinya gamblang maknanya, jelas-jelas maknanya seperti itu. Itu tidak ada. Na'am, kata beliau, na'am ya. Thabatat an Ibn Umar radhiyallahu an, telah tetap hal itu dari Ibn Umar radhiyallahu anhuma, min fi'lihi, dari amal perbuatannya Ibnu Umar. Waruwiya, dan juga diriwayatkan, an Aliin, dari Ali radhiyallahu an, annahu amara biha, bahwa Ali telah memerintahkan 6 rakaat itu. Wa amma hadithu Ibnu Umar alladhi naqalnahu anifan, adapun hadith Ibnu Umar yang kami nukil tadi, itu tadi yang riwayat Abi Daud, an Abi Daud, dari Abu Daud, faqala al-Iraqi, maka kata al-Iraqi, kata al-Imam al-Iraqi, innama arada rafa'a fi'lihi bil madinati, innama arada rafa'a fi'lihi bil madinati fahasb, kata al-Iraqi, hanyalah sesungguhnya maksud Ibnu Umar menyandarkan perbuatannya itu kepada Nabi, bahwa Nabi pernah melakukannya yang di Madinah. Hanya itu, tidak selainnya. Yang di Makkah tidak, bukan itu yang dimaksud. Hanya yang di Madinah, yang 2 rakaat di rumahnya, itu yang dimaksud Ibnu Umar. Kenapa kata Al-Iraqi? Li'annahu lam yasihah annahu sallallahu alaihi wasallam shallal jum'ata di Makkah, karena sesungguhnya tidak ada riwayat yang sahih, tidak ada riwayat yang benar bahwa Nabi SAW pernah salat Jumat di Makkah. Tidak pernah Nabi salat Jumat di Makkah. Nabi tidak pernah Jumatan dalam safarnya. Sudah kita lewati, Nabi ketika di Arafah bertepatan hari Jumat, salat duhur di qasar 2 rakaat dijamak dengan asar. Dalam safarnya di Makkah tidak pernah Nabi SAW, dan itu posisinya di Arafah ya. Di Makkah Nabi tidak pernah salat Jumat di Makkah. Tidak ada riwayat yang sahih bahwa Nabi pernah salat Jumat di Makkah. Berarti jika Nabi tidak pernah salat Jumat di Makkah, berarti Nabi tidak pernah salat 6 rakaat setelah salat Jumat. Berarti Ibnu Umar ketika ditanya pada riwayat itu, kenapa kamu melakukan hal itu, dan dia mengatakan Nabi pernah melakukannya, maksudnya yang 2 rakaat di rumahnya di Madinah, itu jelas. Itu yang riwayat Ibnu Umar dalam riwayat muttafaq alaih. Nah, jelas sekali kata Nabi Rabi. Karena Nabi tidak pernah sholat Jumat di Makkah, berarti Bukan itu yang ditanyakan kepada Ibnu Umar. 6 rakaat yang di masjid yang Ibnu Umar kemudian sandarkan bahwa Nabi melakukannya. Bukan. Yang dimaksud adalah yang di Madinah saja, yang 2 rakaat di rumahnya. Kemudian kata Mubarak Kafuri, setelah menukil keterangan Iraqi intaha, kata beliau, selesai nukilan dari Iraqi, kata Mubarak Kafuri menyimpulkan, wal aula bil amali yang lebih utama, yang lebih tepat untuk diamalkan, indi menurut saya, an yusalli ar-rajulu ba'dal jum'ati arba'an. Seseorang sholat setelah Jumat, sholat sunnah 4 rakaat. 4 rakaat maksimal saja. Li'annahu qad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam qawlan. Karena sesungguhnya hal itu telah tetap dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk sabdanya, memerintahkan sholat 4 rakaat setelah sholat Jumat. Wa amarana bihi, dan Nabi memerintahkan kepada kita mengerjakan itu. Wa haftana alaihi, dan Nabi menganjurkan kita mengerjakan itu 4 rakaat. Wallahu ta'ala a'lam. Wallahu a'lam. Yang ana pilih ini maksimal 4 rakaat. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni juga memilih maksimal 4 rakaat. Naam. Terakhir, bahkan ada pendapat lain, mazhab ketiga. Nah, agak banyak mazhab hari ini ya. Tayyiblah. Ada mazhab ketiga dinukil di sini di kitab, bagian akhir kitab, kata para penulis Fiqh Muyassar, wa yara Syekhul Islami Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat anna ratibata, bahwa salat sunnah rawatib setelah Jumat, idza shallaita fil masjid shallaita arba'an. Atau idza sulliyat fil masjid sulliyat arba'an. Jika Anda mengerjakannya di masjid, Anda kerjakan 4 rakaat. Jika dikerjakan di masjid, kerjakan 4 rakaat. Berdasarkan perintah Nabi. Wa in sallaita fil bait sallaita rak'atain, atau wa in sulliyat fil bait sulliyat rak'atain. Apabila Anda kerjakan di rumah, maka kerjakan 2 rakaat. Jika dikerjakan di rumah, kerjakan 2 rakaat. Berdasarkan amalan Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Ini pilihan Ibnu Taimiyah. Ini mazhab ketiga. Bisa difahami mazhab ketiga ini? Cara memadukan hadis menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah adalah jika mengerjakan rawatib ba'diyah salat Jumat di masjid, maka kerjakan 4 sesuai perintah Nabi, anjuran Nabi. Jika dikerjakan di rumah, tidak mengerjakannya di masjid, dikerjakan di rumah 2 rakaat saja, berdasarkan amalan Nabi mengerjakan 2 rakaat di rumahnya. Itu yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah. Nah, anak pribadi memilih mazhab yang kedua, yaitu ada pilihan antara 2 atau 4 rakaat, maksimal 4 rakaat. Nah, adapun yang 6 rakaat tadi ada kelemahan berdasarkan keterangan yang disampaikan dari Al-Mubarak Ghafuri, wallahu a'lam. Kita cukupkan sampai di sini. Fadlu jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.